しい、その横顔を見てたら deg-degan, ternyata bikin ion tubuh berkurang. Minum Pocari Sweat untuk menggantikan ion tubuh yang hilang. Go Ion! Pocari Sweat,